Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Mohon maaf atas keterlambatan, masih ada 5 menit kita manfaatkan insyaallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي. Dan barang siapa memberontak kepada seorang pemimpin dari para pemimpin kaum muslimin, maka ia adalah seseorang yang bermadhab khawarij. Qad syaqqa 'asal muslimina, ia telah memecah belah kaum muslimin. Wa khalafal athara, dan ia telah menyelisihi hadis-hadis. Wa maitatuhu maitatun jahiliyatun, dan cara kematiannya adalah cara kematian jahiliyah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni man kharaja 'alal khalifati, yaitu orang yang memberontak kepada khalifah. Wa fi hadzal 'asri ma fihi khalifatun, dan di zaman ini tidak ada padanya khalifah. Fama hukmu ta'addudi hadhihi al-bay'ati wa hadhihi al-imarati, lalu apa hukum berbilangnya bay'at-bay'at ini dan pemerintah-pemerintah ini, yaitu ada banyak negara Islam dan rakyat di negara tersebut masing-masingnya membaiat pemerintahnya. Kathirun minal ulama'i kabni Taimiyata wa ibn Abdul Wahhabi wa Syaukani wa ghairihim yaquluna bita'addudil bay'ati. Banyak dari kalangan ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahhab, Asy-Syaukani dan selain mereka berpendapat bolehnya berbilangnya bai'at, yaitu rakyat di masing-masing negara membai'at pemerintahnya masing-masing. Wa minhum Ahmad bin Hanbalin والشافعي ومالك وغيرهم فيما سبق. Dan di antara mereka para ulama yang membolehkan berbilangnya bai'at kepada pemerintah masing-masing adalah Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i, Malik dan selain mereka. Wa ghairuhum fi ma sabaqa, dan selain mereka yang telah mendahului. Li anna haula'i 'asaru duwalan islamiyatan, karena sesungguhnya mereka ini hidup di zaman yang padanya terdapat banyak negeri-negeri Islam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan koreksi bacaan kami pada pertemuan yang lalu, yaitu pada kalimat alu uqail, demikian kami baca, yang benar alu aqil. waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Mudah-mudahan majlis yang sedikit dan singkat ini diberikan ganjaran pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Dan hati-hati kalau turun tangga.